Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa anhu radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal Eid bila adhanin wala iqamah. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Dan dari beliau pula, ini sama seperti hadis yang kemarin, riwayat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id tanpa azan, tanpa iqamat. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, dan asal daripada hadis ini ada di Bukhari. Hadis ketika Ibnu Abbas katakan beliau Rasul salat Id tanpa azan, tanpa qomat, artinya tidak ada azan dikumandangkan untuk salat Id. Begitu pula iqamat tidak ada untuk salat Id, tidak disyariatkan azan maupun iqamat dalam salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Walaupun demikian, tidak berarti salat Id tidak wajib, karena telah lalu penjelasan bagaimana fuqaha menguatkan, walaupun ada khilaf tentunya kuat, salat Id itu wajib. Bahkan yang haid, yang wanita, gadis, pingitan, tua, muda, semua suruh keluar oleh Rasulullah SAW. Al-Muhim, tidak adanya azan, tidak adanya iqamat, tidak menunjukkan sholat Id itu tidak wajib. Karena fuqaha menyebutkan bukan termasuk syarat wajibnya sholat, bukan termasuk syarat wajibnya sholat azan dan iqamat. Kalau ada azan qomat berarti wajib, tidak ada azan qomat berarti tidak wajib sholat itu. Tidak demikian. Bisa wajib suatu sholat tanpa ada azan, tanpa adanya iqamat. Misalnya sholat nazar. Orang nazar, jika aku sembuh, Allah sembuhkan, aku sholat 2 rakaat misalnya. Apa hukumnya sholat itu bagi dia ketika dia sembuh? Wajib, karena itu nazar. Padahal sholat itu juga gak ada adhannya, gak ada komatnya. Makanya adhan komat bukan syarat untuk menunjukkan wajibnya suatu sholat. Bila adhan wala iqamah. Taib. Ketika disebutkan oleh sahabat tidak ada adzan, tidak ada iqamat, apakah ada bentuk panggilan lain selain adzan, selain iqamat? Panggilan lain misalnya semisal as-salatu jami'ah, itu misalnya dikumandangkan. Nah, ini sholat berjamaah untuk sholat Id. Apa boleh? Apa disyariatkan? Tidak adzan, karena adzan panggilan sholat. Tidak ada pula iqamat, tetapi panggilan as-salah jami'ah misalnya. Jawabannya juga tidak disyariatkan. Kenapa? Karena jika itu disyariatkan, ada dilakukan Rasul atau sahabatnya, pasti akan dinukilkan kepada kita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat Id memerintahkan untuk orang dipanggil dengan panggilan as-salatu jami'ah. Jika itu dilakukan, pasti akan dinukilkan. Terbukti hal-hal yang seputar Id dinukilkan semuanya oleh sahabat. Termasuk ini, ketika mereka lihat gak ada adzannya, gak ada komatnya, mereka nukilkan Rasul sholat Id tidak ada adzannya, tidak ada komatnya. Artinya dawai faktor pendorong untuk mereka menukilkan segala yang mereka tahu dari Rasul, terkhusus terkait sholat Id, pasti mereka nukilkan. Ternyata gak ada. Tidak adanya penukilan ini jelas menunjukkan memang gak ada panggilan untuk sholat Id. Panggilan-panggilan tertentu. Adzan jelas sudah gak ada, qomat pun gak ada. Begitu pula panggilan-panggilan yang lain, sholat jami'ah ataupun yang lainnya. Walaupun ada juga sedikit dari fuqaha yang mengatakan boleh dipanggil dengan as-salatu jami'ah, tapi ini lemah, tidak berdasarkan nas. Dia mengamalkan suatu amalan besar yang juga diamalkan di zaman Rasul, di zaman Khulafaur Rasyidin mulai Abu Bakar hingga Ali radhiyallahu anhu. Sementara enggak ada penukilan dari mereka, dari mana diketahui? Apa landasan hukum dasarnya untuk dipanggil sholat Id ini dengan panggilan as-salah jami'ah? Maka tidak ada dasarnya. Maka yang benar tidak ada panggilan-panggilan tertentu. Kecuali yang ulama sebutkan, dan itu pengecualian bukan hukum, kalau informasi masuknya Syawal atau Dzulhijjah misalnya datang belakangan. Nah, ini malam misalnya, malam 30 Ramadan, tim rukyah tidak berhasil melihat. Malah hasil sampai kemudian besok pagi tanggal 30 Ramadan, orang mungkin sudah pada puasa dan masing-masing yang di pasar ke pasar, yang beraktivitas ke sana kemari, mungkin ke sawah, mungkin ini. Belakangan datang informasi misalnya dari thiqah, orang yang bisa dipercaya diterima informasinya, bahwa dia telah melihat hilal tadi malam. Maka pemerintah misalnya mengumumkan bahwa hari ini harus sholat pagi ini, misalnya sudah jam 7 misalnya. Nah, bagaimana orang sudah terlanjur puasa dan sudah ke sana kemari. Nah, di saat seperti itu boleh fuqaha sebutkan untuk pemberitahuan ke mereka, disebarkan, disiarkan di pasar-pasar, di media yang ada, mungkin di mana. Pasti dikatakan sholat jami'ah, sholat jami'ah. Nah, ini sholat Id, sholat Id pagi ini kumpul di musholla ini situ. Itu kasuistik. Yang jelas, kalau dijadikan rutinitas tiap sholat id dipanggil dengan panggilan sholat jamaah, tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Sebagaimana Rasul SAW kebiasaan beliau demikian. Dan hal penting bagi kita bahwa panggilan atau pemberitahuan sholat itu syariat, penting. Dan kita tahu awal disyariatkannya adzan ketika sahabat mimpi ada yang manggil dengan kentongan, dengan lonceng, leneng-leneng-leneng-leneng. Padahal sampai kemudian didatangi seseorang, dikabarkan, aku ajarkan kepadamu yang lebih baik dari ini. Kemudian adzan diajarkan. Artinya panggilan-panggilan yang ada, informasi disebarkan ke umat bahwa ini sudah masuk waktu, hanya dengan ketentuan syariat, harus dengan dalil. Terbukti yang lain ditinggalkan, gak boleh. Ketika adzan diajarkan, semenjak itu panggilan sholat hanya dengan adzan, tidak dengan yang lainnya, tidak dengan alat, tidak dengan suara, tidak dengan apapun yang lainnya. Adzan sudah masuk waktu, Allahu Akbar sampai akhir adzan. Oleh sebab itu pula para ulama mengingkari perbuatan sebagian orang untuk memberitahu dekatnya waktu, walaupun belum masuk waktu, dengan cara-cara tertentu. Orang banyak imajinasinya, orang banyak cara yang mungkin mereka anggap itu baik, tapi gak ada nas, gak ada dalilnya. Nah, misalnya kalau di beberapa masjid dimainkan mikrofonnya dengan dipukul atau ditiup-tiup, dan itu di hampir setiap waktu sholat, 10 menit sebelum adzan, nanti 5 menit sebelum adzan, suara luar keras. Maunya mereka agar yang di pasar-pasar, yang di toko-toko, yang ini sudah tahu ini adzan sebentar lagi, siap-siap untuk tutup, siap-siap untuk ke masjid. Ya begitu, di misalnya ini mikrofon adzan, muadzinnya ini kurang 10 menit. Terdengar kesana kemari. Ini semua enggak ada nasnya, amalan yang tidak berdasarkan dalil. Kalau cukup, apa yang disyariatkan cukup. Dan orang wajib ke masjid sholat ketika adzan dikumandangkan. Biar mereka mau aktivitas, mau jual beli, mau apa, pokoknya begitu adzan, saat itu mereka harus ke masjid. Nah, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiy la yusalli qabla al-id shay'a fa idza raja'a ila manzilihi shalla raka'atain. Dari Abu Sa'id mengatakan Rasulullah terbiasa tidak sholat sebelum sholat id. Begitu beliau pulang ke rumahnya, beliau sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Dihasankan oleh Hafid Ibn Hajar rahimahullah. hadis diperselisihkan oleh para muhaddisin tentang sahih atau hasan, hasan atau dhaifnya. Dan itu ruang yang sangat sensitif. Hanya jahabidah, para pakar ulama hadis yang mumpuni, yang mampu menghukumi dan masuk ke situ, karena sensitif sekali. Hasan, antara hasan, penghasanan dan pendhaifan. Hasan semula dia hadis dhaif, tapi dhaif yang ringan, sehingga bisa terangkat dari kelemahannya, bisa diterima dan diamalkan, naik kepada hasan li ghairi. Untuk menilai itu tentunya butuh kekuatan ilmu, butuh pengalaman, bergelut lama dengan hadis dan perawi-perawinya. Asyahid, sebagian mendhaifkan hadis ini, sebagian lain menghasankan, termasuk Hafidz rahimahullahu taala. Al-muhim, ala fardhi husnihi, kalaupun itu hasan, taruh itu hasan bagi yang menghasankan, ada dua pembahasan di dalam hadis. Yang pertama, tidak sholat sebelum Id. Hadis Ibnu Abbas telah lalu sebelum ini, dan telah lalu pula pembahasan fuqaha bahwa yang dimaksud ini imam, bahwa imam na'am tidak disunahkan untuk sholat sebelum ataupun setelah Id di musallanya, di tempat sholatnya. Sebagaimana Jumat pun demikian, sunahnya imam datang masjid langsung naik mimbar. Adapun makmum, jamaah sholat tidak termasuk. Sehingga kalau mereka mau sholat, sholat sunnah boleh sebelum sholatul Id. Sebagaimana Jumat pun demikian, menunggu imam belum datang, ya mereka sholat sunnah, yang fuqaha sebut dengan nama sholatul intidhar, sholat menunggu kedatangan imam. Perkara yang kedua, ala fard, juga kalau hadis ini pun hasan, sholatnya Rasul SAW ketika pulang di rumah beliau, dua rakaat, sholat apa gerangan? Apakah itu sunnah karena setelah sholat Id, ataukah itu sholat duha? Dilakukan di rumah Rasul atau setelah beliau pulang, menguatkan bahwa itu sholat duha. Kalaupun hadisnya hasan, seperti tadi, hadis masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalaupun itu hasan, hadis mengarah tampak kalau itu sholat duha. Makanya dilakukan di rumah Rasul pulang sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu indallah. Wa anhu radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr wal adha ila al musalla wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarif fayaqumu muqabilan nas wan nas ala sufufihim fayaidhuhum wa ya'muruhum. Muttafaqun alaih. Dan juga dari Abu Sa'id berkata Rasulullah SAW, beliau keluar di salat Idul Fitri juga Idul Adha ke musalla. Telah lalu musalla yang dimaksud adalah tanah lapang yang digunakan muslimin untuk mengerjakan salat Al-Id. Kata Abu Sa'id, yang pertama Rasul mulai lakukan adalah sholat. Setelah itu selesai, beliau berdiri menghadap para sahabat. Mereka tetap di shofnya duduk. Rasul sampaikan mau idho, nasihat, dan mengingatkan mereka, memerintahkan mereka kepada yang baik. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita yang pertama, mungkin perlu diketahui beberapa tempat sholat yang ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, masjid yang biasa Rasul lakukan 5 waktu setiap hari padanya, dan ma'ruf Masjid Nabawi ada di zaman itu, Masjid Quba, biasanya Rasulullah tiap Sabtu ke sana, kadang pakai ontanya, kadang jalan kaki sallallahu alaihi wasallam ke Quba. Yang kedua, musalla janais, tempat mensolati jenazah. Yang ketiga, musallal id, tempat beliau melakukan sholat id. Yang kedua, terkait jenazah, terkadang jenazah pun disolati di masjid, sebagaimana di hadis Ibnail Baydha, disolati di masjid Rasul SAW, menunjukkan boleh salat jenazah, mensolati jenazah di masjid. Adapun musalla al-Id ma'ruf di Madinah, keluar sedikit dari kota atau tengah kota, di situ tanah lapang terbuka, orang sholat di situ. Taib, kata Abu Sa'id, yang pertama beliau lakukan adalah sholat. Dan telah lalu pembahasan bahwa yang sunnah demikian, Rasul sholat terlebih dahulu baru kemudian beliau khutbah. Muqabilan nas, dalam khutbahnya beliau menghadap ke jamaah, para sahabat, artinya punggung beliau ke arah kiblat. Orang, para sahabat masih tetap di saf-saf mereka. sehingga keadaan tetap tenang, tetap kondusif, tertib, masing-masing di softnya seperti dia sholat tempatnya, tidak terjadi kegaduhan dan kepadatan yang hiruk pikuk ini sana kemari, lah masing-masing tetap di tempatnya. Faya'iduhum, di situ Rasul menyampaikan mau'idhah. Apa itu mau'idhah? Mau'idhah ini ma'ruf, salah satu penyampaian dalam dakwah yang dibarengi imma dengan terhib, imma dengan terhib. Terhib rohbah, motivasi-motivasi. Misalnya memotivasi orang, jagalah sholat kalian wahai kaum muslimin lima waktu, karena itu Allah wajibkan kepada kalian, bahwa ayat yang memerintahkan itu, sampaikan hadith-hadith keutamaan dan fadilahnya, itu terhib. Nah, jaga tauhid kalian, jangan nodai dengan syirik. Tauhid adalah ibadah kepada Allah semata, begini ini ayat hadis terkait tauhid dan keutamaannya. Walhasil seputar itu. Terhib, terhib lawannya, ancaman-ancaman yang ada dalam Quran Sunnah, wahai kaum muslimin, tinggalkan riba oleh kalian, jauhi karena pelakunya dilaknat, dosanya begini, ayat disampaikan hadis. Jangan kalian syirik, ayat, hadis, maksiat, dosa ini, dosa itu, ayat, hadis sampaikan terkait itu. Itu namanya mau'idhah. Rasul sampaikan itu kepada mereka. Tentunya sesuai situasi dan kondisi yang ada, seorang imam dituntut untuk tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya, apa yang sedang hangat di masyarakatnya, apa yang sedang mereka butuh sekali bimbingan untuknya, disampaikan masalah-masalah tersebut, terhib atau terhib. Wa ya'muruhum, dan Rasul pun memerintahkan mereka sesuai kondisi. Kalau itu Idul Adha, ya diperintahkan mereka menyembelih kurbannya dengan keikhlasan dan seterusnya. Hadis mengajarkan kepada kita, yang pertama disyariatkannya keluar untuk salat Id ke musalla. Dan telah lalu tadi tanah lapang, halaman yang luas. Yang kedua, Madinah sama seperti kota lain dan negeri lain, sholat Id dilakukan di lapangan. Dan ini meluruskan apa yang dilakukan oleh sebagian orang sampai hari ini, terkhusus di Madinah, kalau sholat Id di Masjid Nabi. Nah, Mekah na'am, fuqaha telah sebutkan, gak ada tanah lapang karena pegunungan Mekah, sulit naik turun. Yang paling memungkinkan orang kumpul mudah di situ Masjidil Haram. Madinah tidak demikian, banyak tanah lapang dan datar rata. Nah, tidak ada alasan untuk kemudian mereka lakukan sholat di dalam Masjid Nabi. Makanya semata-mata hanya karena itu ada di sono, dilakukan di sana tidak menjadi dalil. Dan itu bukan ilmu. Artinya orang misalnya, oh, masa gak boleh? Buktinya saya ngelihat, saya melihat di Madinah begini, saya ngelihat di Mekah seperti ini. Itu bukan dalil. Apa yang dilakukan di sana tidak menjadi dalil. Dalil itu yang dari Allah, dari Rasulnya. Bagaimana para sahabat mencontohkan? Karena yang dilakukan di sana bisa saja menyalahi nas. Yang kedua atau yang ketiga, tidak ada sesuatu yang mendahului sholat. Karena Abu Sa'id katakan yang pertama Rasul lakukan adalah sholat. Yang keempat, bahwa khatib atau imam sunnahnya menghadap makmum atau jamaahnya ketika khutbah. Karena Rasulullah, kata Abu Sa'id, begitu sholat beliau menghadap makmum menyampaikan mau'idhahnya, khutbahnya. Artinya beliau memunggungi kiblat. Dengan demikian, kiblat ada beberapa hukum terkait dengannya. Bisa wajib, bisa makruh, bisa haram, bisa sunnah, mustahab. Wajib ketika itu dalam sholat harus ngadap kiblat. Haram ketika itu buang hajat sedang buang hajat, tidak boleh menghadap kiblat kalau itu di ruang terbuka, di alam terbuka. Walaupun di tempat tertutup tidak mengapa, seperti kamar mandi atau yang semisalnya. Yang ketiga, dalam posisi doa disunahkan untuk menghadap kiblat. Makruh dalam beberapa perbuatan menghadap kiblat, seperti meludah, buang ingus atau yang semisalnya, untuk menghadap kiblat. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam sholat Id tidak disyariatkan mimbar, karena Abu Sa'id katakan Rasul begitu selesai sholat menghadap mereka, berdiri menghadap mereka. Kalau seandainya Rasul ke mimbar, pasti Abu Sa'id akan lain penyampaiannya. Misalnya begitu selesai Rasul naik mimbar kemudian khutbah. Tapi karena memang gak ada mimbar, yang beliau katakan beliau berdiri menghadap makmum jamaah, kemudian beliau sampaikan khutbahnya. Hadis pula isyarat bahwa dalam khutbah imam atau khatib itu menghadap jamaahnya, makmum. Oleh karena itu tidak diajarkan untuk khatib itu banyak menoleh ke sana kemari dalam khutbahnya, karena dia dituju, artinya semua pandangan tertuju padanya, semua dari arah kanan, kiri, tengah, belakang, semuanya ke dia, fokus orang, bukan dia yang menuju, bukan dia yang kemudian menyampaikan ke sana kemari, sebentar ngomong begini ke jamaah yang di depannya, kemudian ngadep sana, jadi kita kemudian ngadep sana, kita nah, seperti Rasulullah SAW menghadap makmum ke depan. Nah, itu yang dicontohkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya. Kemudian pula hadis mengajarkan dalam khutbah yang disampaikan yang bermanfaat bagi jamaah, mau idzah tadi, terghib wa terhib, ilmu disampaikan ke mereka, itu perlunya khutbah. Diingatkan mereka, dibekali dengan ilmu, dengan nasihat yang berguna baginya. Kadang sering para khatib aslahahumullah dalam khutbahnya bicara kesana kemari dari awal hingga akhir, nggak karuan omongannya. Oh, sana bicara ini itu, perkembangan politik, masalah kenegaraan, naiknya BBM, yang isu ini isu itu, semuanya dibahas dalam khutbahnya. Apa gunanya buat orang? Nggak ada gunanya. Orang ini butuh bekal ilmu, butuh mau'idzah, nasihati, bekali akidah mereka, tauhid, iman, ilmu, akhlak, ibadah, amal soleh. Begitu, terghib wa terhib, itu yang dibutuhkan umatnya. Ingatkan mereka dari perkara-perkara haram yang biasa mereka lakukan. Diingatkan, mau'idzah. Di situ pentingnya dan tujuan daripada khutbah tercapai. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan khatib. Nah, tidak kalah pentingnya bahwa ketika dikatakan Rasul memberi perintah kepada mereka, Rasul menyampaikan mau'idzah kepada mereka, artinya khatib itu sendiri butuh ilmu, bekal yang untuk bisa dia sampaikan kepada jamaahnya. Kalau dia sendiri tidak memiliki, bagaimana diharapkan bisa memberi? Wa faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu enggak bisa memberi. Apanya yang mau diberi, dia sendiri enggak punya. bagaimana dia bisa diharapkan menyampaikan ilmu? Ilmu itu enggak ada padanya. Tidak jarang yang mengenaskan kita dari beberapa khatib bahkan baca Quran enggak bisa. Nah, maaf-maaf saja, enggak bisa dia baca Quran. Buru-buru dengan tajwid yang benar, kaidah-kaidahnya, makhrajnya, baca Quran enggak bisa. Kalaupun dia terpaksa bawakan ayat, teks bahasa Indonesianya itu yang dia baca, sehingga terdengar lucu atau enggak tepat bacaan-bacaannya. Bagaimana ini menjadi khatib? Apa yang dia sampaikan? Atau kemudian tidak jarang dia tidak mengenali apa itu Quran, apa itu sunnah. Beberapa khatib dengan santainya tanpa dia sadari, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran yang dia bawakan hadis. Rasulullah bersabda dalam hadisnya ayat yang dia sebut. Dan itu ada. Bukan tidak ada, di umat cukup banyak. Enggak tahu, enggak bisa memilah mana hadis nabinya, mana ayat Quranul Azim. Nah, seperti ini bagaimana jadi khatib? Kif umatnya? Jadi kebanyakan orang hanya tergiur dan tertipu oleh titel dan kedudukan sosialnya. Oh, ini seorang profesor, doktor di bidangnya. Bukan bidang agama, dia dosen atau apa gitu. Dia ini seorang teknolog, dia ini seorang apa gitu, yang kedudukan di masyarakatnya dianggap tinggi gitu. Kemudian ditunjuk suruh bicara. Bicara gitu. Semaunya. Akhirnya ngawur. Makanya disebutkan man takallama fi ghairi fanni ata bil ajaibi. Orang kalau sudah berbicara bukan pada bidangnya akan mendatangkan keanehan-keanehan yang akan ditertawai oleh orang yang di bidangnya. Bukan bidangmu. Kamu bicara kedokteran misalnya, padahal kamu enggak pernah belajar ilmu kedokteran, ya akan ngawur kamu di depan para dokter, diketawai kamu. Kamu akan dikatakan bodoh ini orang. Ngawur. Wah, kamu bicara ngalor ngidul tentang kedokteran. Oh, ini begini. Kapan kamu pernah belajar? Wa illa kamu bicara tentang ekonomi misalnya, di depan para ekonom. Ya diketawai kamu. Karena bukan bidangmu. Dan segalanya yang bukan bidangnya kemudian bicara maksa akan mendatangkan perkara-perkara yang ganjil dan aneh. Ada bil ajaibi. Oleh karena itu, tanggung jawab masing-masing untuk tahu diri dan kapasitasnya. Tidak masuk pada sesuatu yang bukan kapasitas dia, di luar kemampuannya. Tapi sebagian orang senang karena itu